anak Kuala Lumpur, ku mengikutinya. Sungguh ku terpesona senyumnya. Gadis Melayu lesung pipi, engkau mengikat hati ini. Dalam tidur kau ku mimpikan, kini dalam hidupku, harapan dalam hidupku. Oh dunia, kini ku bahagia. Ke Kuala Lumpur, ku mengikutinya. Sungguh ku terpesona senyumnya. Gadis Melayu lesung pipi, engkau mengikat hati ini. Senyum ku genggam tangannya, ku ucapkan cinta, dia salah tingkah. Melangkah ke Kuala Lumpur, ku mengikutinya. Sungguh ku terpesona senyumnya. Gadis Melayu lesung pipi, engkau mengikat. Dalam